Bareng bersama Republik Tinggu, artis idolanya Jawa Timur asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, yang punya suara merdu tentunya. Bareng bersama Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Andisa Rahma Nyu Palapa. Selamat sore Republik Tenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mana dong jawabnya, masih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.